Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, masih melanjutkan poin yang ke-38 dari adabu sifat, yakni perkara-perkara mukhalafah syariah di dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Poin yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yakni ta'liqu suwar, menggantungkan foto-foto daripada makhluk bernyawa dipajang dan dipasang di dinding. Sama saja apakah gambar tersebut, foto tersebut bersifat timbul ataukah tidak, dan sama saja apakah 3 dimensi atau 2 dimensi, sama saja apakah gambar berupa tulisan tangan ataupun melalui alat kamera, semuanya tidak diizinkan di dalam syariat. Berdasarkan yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, telah kita baca hadisnya. Kita coba untuk mereprobali hadis tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dalam keadaan di dalam kamarnya ada tirai yang bergambar. Dalam riwayat yang lain, tirai tersebut bergambar kuda terbang, kuda yang memiliki sayap. Maka di saat beliau sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau langsung menyibaknya dan berubah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nas adaban indallah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabun, bahwa pelaku gambar-gambar ini mereka akan diadab. Wa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka para pelukis, ahyau ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Kemudian beliau menyatakan, innal bait alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaika. Sesungguhnya rumah yang terdapat padanya gambar tidaklah akan dimasuki oleh malaikat, malaikat rahmat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merobeknya, memotong-motongnya dan menjadikannya, ya, setelah dipotong-potong dan tidak lagi berbentuk makhluk-makhluk hidup, dibuat menjadi bantal, 1 atau 2 bantal. Kemudian Aisyah menyatakan, faqad ra'aituhu muttaqian ala ihdahuma, wa fiha surah. Maka sungguh aku melihat beliau bersandar pada salah satu bantal tersebut, sedangkan di situ masih ada gambarnya setelah dipotong-potong. Masih ada tersisa gambarnya, bukan harus dihapus, dibusak begitu. Tidak. Tetapi dipotong yang dengannya ya tidak lagi membentuk makhluk, terutama pada bagian kepalanya. Kemudian Asy-Syaibani rahimahullah menyebutkan dua faedah. Wa fi hadzal hadis faedatan. Dan pada hadis ini ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah tahrimu ta'liqi suwar. Haram memajang daripada foto dan gambar. Au ma fihi surah, atau apa saja yang padanya terdapat gambar. Yani gambar makhluk bernyawa. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu taswiriha. Haramnya menggambar. Kalau tadi dia bukan pelakunya, yang pertama bukan pelakunya. Dia hanya memanfaatkan sesuatu yang itu berupa gambar. Dia pajang, dia tempel. Adapun yang kedua, faedah yang kedua, haram menggambarnya. Sama saja apakah tiga dimensi apakah dua dimensi, memiliki bayangan atau tidak memiliki bayangan, timbul ataupun datar. Ini mazhab jumhurul ulama, dan ini mazhab yang tidak diragukan akan kebenarannya. Bahkan pendapat yang lain dinyatakan oleh An-Nawawi sebagai wa huwa madhhabun batil. Pendapat yang menyelisih ini dikatakan sebagai madhab batil. Kenapa? Karena dalilnya sangat jelas sekali. An-Nawawi menyatakan fa inna sitra alladzi ankarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi sorafihi bila dhil. Karena tirai yang terdapat gambar padanya yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ gambar yang tidak memiliki bayangan. Gambar yang datar, yang rata. Semata-mata gambar. Dan beliau murka, berubah wajahnya dan mengatakan illah daripada itu adalah malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar padanya. Kemudian beliau menyebutkan adanya satu subhat dari kalangan mu'asyiri, para penulis-penulis buku kontemporer, di mana mereka, sebagian mereka tentunya mengatakan pengingkaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh Aisyah, ini tirai yang ada gambarnya tadi, karena pada gambar tersebut terdapat unsur kedustaan, menyelisih daripada wake. Karena tidak ada di alam nyata ini kuda yang memiliki apa? Yang memiliki sayap. Tidak ada kuda yang memiliki sayap. Sehingga Rasulullah SAW murka dan beliau mengingkari perbuatan Aisyah tersebut karena adanya gambar yang menyelisih wahki, kuda bersayap. Ini kata sebagian mereka. Jadi pengingkaran bukan pada gambarnya, tetapi ilahnya adalah karena menyelisih wahki, tidak ada kuda yang bersayap. Maka Asy-Syaibani rahimahullah menyatakan wa hadza al-jawab batilun min wujuh, dan jawaban seperti ini ataupun yakni penulis tadi memberikan jawaban terhadap keharaman gambar secara mutlak yang bernyawa, tentunya diberikan jawaban bahwasanya itu tidak mutlak, itu jawaban yang batil. Al-Muhim, beliau memberikan bantahan terhadap penulis kontemporer ini dengan mengatakan yang pertama sisi kebatilannya. Yang pertama bahwasannya di dalam hadis tersebut tidak diisyaratkan sedikit pun bahwasannya sebab pengingkaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap gambar yang ada pada tirai, tirai yang dipasang oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah disebabkan karena gambar tersebut menyelisihi kenyataan, menyelisihi daripada wahyu. bahkan di dalam hadis tersebut penyebutan secara sharih atau sibus sharih, mendekati sharih, bahwa illah pengingkaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan karena malaikat tidak mau masuk. Malaikat tidak mau masuk pada rumah yang terdapat padanya gambar. Tidak disebutkan di situ gambar yang menyelisih waqi', tidak. Beliau menyebutkan secara mutlak, innal bait alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sungguhnya rumah yang terdapat padanya gambar tidaklah dimasuki oleh para malaikat. Dan gambar di sini secara umum kemudian dikhususkan dengan gambar yang bernyawa, karena pada riwayat yang lain disebutkan Jibril, nanti ada riwayatnya, Jibril menyuruh untuk memotong bagian kepalanya sehingga menyerupai pohon begitu. Dan karena alasan inilah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyibaknya dan merobeknya, melepasnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh, kalau seandainya sebab pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena gambar tersebut menyelisih waqi', menyelisih daripada kenyataan, karena di alam nyata ini tidak ada kuda yang memiliki sayap, sehingga di situ terkesan ada al-kadzib, ada sisi kedustaan pada gambar tersebut, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan Aisyah radhiyallahu anha bermain kuda terbang. Ada di antara jenis permainan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, kuda yang memiliki sayap. Pada hadis yang lain nanti akan disebutkan juga insyaallah. Artinya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat melihat ada tirai bergambar, gambarnya itu motifnya adalah kuda terbang, beliau langsung mengambilnya, melepasnya. Dan beliau marah, murka. Wajah beliau berubah. Ini kata seseorang, sebab kemarahan beliau adalah karena apa? Karena gambarnya menyelisih apa? Kenyataan. Tidak ada di alam nyata kuda terbang. Kalau seandainya kuda begitu saja, maka tidak akan diapa-apakan. Pertama, ucapan ini batil dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan sebab beliau mencabutnya adalah karena gambar tersebut menyisi waqi'. Bahkan secara sore, secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya penyebab daripada beliau kemudian menariknya adalah karena para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada padanya gambar. Jelas sekali dalam hadis tersebut. Innal malaika la tadkhul al-bait allati fihi suwar. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang padanya terdapat gambar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya alasan dia itu benar, alasan si penulis tadi benar, tentunya Rasulullah SAW tidak akan membiarkan Aisyah bermain dengan kuda terbang. Di antara jenis permainan ataupun boneka, ya katakanlah begitu, yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada boneka ya, yang apa istilahnya, di situ terdapat kuda, bentuknya seperti kuda-kudaan, tetapi tentunya ya tidak seperti boneka-boneka pada saat ini yang begitu sangat persis terhadap kuda ataupun terhadap binatang-binatang yang dibuatnya. Ini sekedar ya apa istilahnya, dari kulit ataupun dari bulu begitu. Hanya di situ dibikin ada seperti apa, sayap. Dan Rasulullah SAW membiarkannya. Bahkan beliau bertanya, ya Aisyah apa ini? Ini kuda ya Rasulullah. Kenapa ada sayapnya? Apa engkau tidak pernah mendengar ya Rasul bahwa Sulaiman, kudanya Sulaiman itu bersayap? Nah kemudian Rasulullah SAW tertawa. Artinya di situ beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian bersikap seperti sikap yang ada pada tirai tadi. Diambil kemudian beliau marah. Jadi penyebab pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam bukan karena yukhaliful waqi'. Kemudian penulis tadi juga berdalil dengan hadis. Hadis Abu Thalhah ini semua sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, sehingga nanti tidak bacakan kalimat-kalimatnya. Ini sekedar murojaah apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Penulis tadi mengatakan di sana ada hadis Abu Thalhah, innal malaika la tadkhul baitan fihi surah illa rakman fi thawb. Bahwasanya para malaikat itu tidaklah masuk rumah yang terdapat padanya gambar kecuali motif yang ada pada kain. Nah, kata dia bahwasanya di sini boleh ya, kalau menggambar pada kain. Bahkan kemudian karena pada kain itu boleh, sehingga dibolehkan pula menggambar pada kertas. Itu nanti akan disebutkan setelahnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bukan bahasannya mana dari hadis Abu Thalhah, inna ratatul illa rahman fi thawb, buatnya para malaikat tidaklah masuk ke dalam rumah padanya kecuali motif yang ada pada kain. Maknanya fi thawb mumtahan ghair mu'allaq, yakni pada kain yang dihinakan, bukan dipajang. Sebagaimana hal tersebut diambil faedah daripada hadis Aisyah ini, di mana disebutkan secara tegas bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah selama di dalam rumah tersebut terdapat gambar yang dipajang. Karena posisinya adalah dipasang tirainya, kemudian dilepas oleh Rasulullah SAW dan kemudian digunting sama Aisyah dan dibuat wisada, dibuat bantal, dan Rasulullah SAW mendudukinya. Maka keadaan ini menunjukkan bahwasannya apabila gambar tersebut dalam keadaan mumtahan, direndahkan, diinjek, diduduki dan semisalnya, maka ini keluar daripada makna yang tadi disebutkan. Dan itu maksud daripada hadis Abu Thalhah illa rahman fi thawbin. Ya. Demikian penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan ini belum selesai. Penjelasan Syaikh Al-Albani ini belum selesai. Beliau masih akan menjelaskan kembali yang nanti beliau juga mengatakan hatta mumtahan itu pun tetap juga tidak diperbolehkan selama masih bentuknya adalah gambar. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut Aisyah mengguntingnya, bukan kemudian membiarkannya. Walaupun mumtahan, katakanlah keset, keset gambarnya, misalnya gambar apa? Kontal, bagaimana? Ya, yang sering pada motif keset itu apa? Gambar-gambar makhluk hidup misalnya, itu tidak boleh. Ya umumnya keset tidak ada gambar-gambarnya. Demikian pula misalnya sendal, ya diinjek memang, tapi di situ motifnya makhluk hidup, ya dibuang gambarnya, dihapus, paling tidak kepalanya dihilangkan. Baik, kita kembali kepada ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan ala annahu qad aqta'a fihi marratan ukhra. Terlebih lagi bahwasannya si penulis ini terjatuh dalam kesalahan pada kali yang lain. Fa innahu istadalla bihi ala jawazi taswiri raqam fi thawb. Dia berdalil dengan hadis Abu Thalhah tadi akan bolehnya menggambar motif pada kain. Menggambar makhluk hidup pada kain. Kenapa? Karena hadis tadi menyatakan illa rahman fi thawbin. Wa bana alaihi, dan dia berpijak dengan ini. Dia jawaz taswir alal waraq, membolehkan menggambar pada kertas. Kalau pada kain boleh, maka tentunya pada kertas juga tidak mengapa. Wahadihi mughalafah, kata beliau. Maka ini merupakan mughalafah. Mughalafah itu artinya ngawur, serampangan. Fal hadits la yujizu illa istimal ala ma fasalna. Hadis tersebut tidaklah memberikan pembolehan kecuali hanya istimal, penggunaan. Tidak ada sedikit pun di situ pembolehan. Kalau kita mau sekedar istilahnya tidak melihat pada dalil-dalil yang lain, katakanlah hanya pada tertuju pada hadis Abu Thalhah saja, maka di situ tidak ada sisi pembolehan. Pembolehan untuk menggambar. Di situ kalau kita mau mengambil pada hadis Abu Thalhah saja, padahal di situ nanti masih ada hadis-hadis yang lain yang dengan hadis-hadis yang lain tadi akan kita pahami maksud daripada hadis Abu Thalhah. Katakanlah seperti cara berpikirnya si penulis tadi. Katakanlah kita merujuk kepada hadis Abu Thalhah saja, maka di dalam hadis Abu Thalhah tidak ada di situ satu sisi pembolehan menggambar. Di situ hanya pembolehan, katakanlah ya, pembolehan penggunaan. Artinya dia yang menggambar, menggunakan sesuatu yang sudah ada gambar motif pada pakaian atau pada kain. Karena di situ kalimatnya innal malaikata la tatful baitan fihi surah illa rahman fi thawbin. Begitu saja kalimatnya. Nah, di situ ada pembolehan menggambar. Sedangkan di dalam hadis-hadis yang lain banyak sekali hadisnya Bukhari Muslim yang Rasulullah SAW melaknat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang adab dan sebagainya. Asyadun nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah para pelukis. Baik. Maka di sini Asy'ari menyatakan bahwa hadis la yujizu illa istimal ala ma fasalna. Hadis tersebut tidak membolehkan kecuali hanya sekedar pemakaian, itu pun sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan, yakni pemakaian secara mumtahan. Pemakaian secara apa? Mumtahan, direndahkan, dihinakan. Wa ma taswiru surah nafsuha fa hadza mimma lam yata'arraf al hadis li bayani. Adapun permasalahan menggambar itu sendiri, maka sama sekali dalam hadis tersebut tidak disinggung penjelasannya. Wa inna ma tu'rad lahu hadis Aisyah, tetapi dijelaskan oleh hadis Aisyah. Wa huwa sharih fi tahrim taswir ala thawb. Yang hadis Aisyah tersebut menjelaskan secara tegas akan haramnya menggambar pada kain. Bi qawlihi fihi, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah tersebut, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabun, bahwa pelukis daripada gambar ini mereka akan diazab. Fala yajuzu tarku hadzal nafs li hadits Abi Thalhah alladzi lam yata'arraf bi hadzal mas'alah. Maka tidak boleh meninggalkan nas yang sharih ini, nas yang tegas ini, disebabkan karena adanya hadis Abu Thalhah yang sama sekali tidak berbicara tentang hukum menggambar. Wa hadza bayyinun likulli munsifin insyaallah, dan ini sangat jelas sekali bagi setiap orang yang insaf, mau berlaku adil, mau jujur terhadap dirinya insyaallah. Kemudian beliau melanjutkan, wa yataqarra mimma dzakarna annahu la yajuzu li muslim 'arifin bi hukmi taswir an yastariya thauban musawwaran walau lil imtihan. Dan merupakan cabang daripada permasalahan sebelumnya dari apa yang telah kami sebutkan, bahwasannya tidak boleh bagi seorang muslim yang mengetahui hukum gambar untuk dia itu membeli baju, membeli pakaian, membeli kain musawwar yang ada gambarnya, kain yang bergambar, tidak boleh. Walau lil imtihan, walaupun tujuan dia nanti untuk dijadikan keset, untuk diinjak-injak, untuk diindahkan. Kenapa? Lima fihi minat ta'awun alal mungkar, karena padanya terdapat ta'awun terhadap kemungkaran. Memang dia bukannya menggambar, akan tetapi dia tahu hukum gambar, maka tidak boleh dia membeli sesuatu yang bergambar. Kenapa? Karena kalau dia beli akan melariskan, ya, dan itu akan menjadikan motivasi bagi para penggambar untuk kemudian menggambar. Ini bentuk daripada ta'awun daripada seseorang yang membeli pakaian-pakaian yang bergambar. Kemudian beliau merinci hukumnya, famanistarahu wala ilma lahu bil mana. Adapun orang yang sudah terlanjur membeli dalam keadaan dia belum tahu hukumnya, jazalahu istimaluhu mumtahanan, boleh baginya untuk memakainya dalam keadaan direndahkan. Seperti Aisyah belum tahu hukumnya kan, sudah terlanjur dipasang begitu. Maka beliau SAW langsung murka. Kemudian hal tersebut tidak kemudian suruh dibakar, tidak. Tetapi apa? Digunakan secara muntahan, dijadikan bantal, keset dan semisalnya. Ya. Dalam keadaan itu tidak dibiarkan masih bentuk gambarnya. Digunting, dipotong bagian-bagian yang ada pada padanya gambar. Kama yadullu alaihi hadis Aisyah hadza wallahul muwaffiq. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah ini. Hadza kata saya. Ini wala'alla surah al-mazkura fi akhir al-hadis faqara'aitu muttaki'an 'ala ihdahuma wa fiha surah. Ini kata beliau dalam artian kalau istilahnya mau memakai pendapat boleh kalau muntahan tadi itu. Maka orang yang memakai pendapat ini pun dia tidak boleh membeli kain yang dia sudah tahu hukumnya, kain yang bergambar. Kalau dia belum tahu hukumnya dan baru tahu setelahnya, maka dia boleh untuk memakainya dalam keadaan muntahan, direndahkan. Ini itu pun kata Syekh apabila setelah dipotong-potong. Ini akan dijelaskan berikutnya oleh Syekh. Wala'alla surah al-mazkurah di akhir hadis, dan bisa jadi gambar yang tersebut di akhir hadis, ya, di akhir hadis Aisyah tadi, ra'aituhu muttaqian 'ala ihdahuma wa fiha surah. Aku melihat Rasulullah SAW bersandar pada salah satu daripada bantal tersebut dan di situ masih ada gambarnya. Maka gambar di situ yang disebut dalam hadis tadi, ya. Kana waqa'a qata' fi wastiha. Ya. Bahwasannya terhasilkan pemotongan itu pada pas bagian gambar tengahnya. Bihaitsu innaha kharajat an hay'atiha. Dengan itu gambar tersebut keluar daripada hakikat sejatinya gambar tersebut. Kalau gambarnya tadi adalah gambar kuda terbang, pas kepalanya gitu, pas badannya dipotong-potong begitu, sehingga tidak lagi membentuk daripada gambar yang hakiki. Meskipun ya gambarnya masih ada di situ, bukan dihapus, tapi sudah tidak lagi membentuk secara utuh gambar kuda terbang. Wa bihadza jama'a al-hafidhu bainal haditsain. Dan dengan cara ini al-hafidh, yakni Ibnu Hajar al-Asqalani, mengkompromikan di antara dua hadis. Wa baina hadis an-numruqah al-mutaqaddimah fil mas'alah. Dan antara hadis tentang numruqah, ya, sudah pernah dibaca dan nanti masih ada lagi numruqah itu. Pada masalah yang ke salat wa salatun. Permasalahan yang ke-33 daripada kitab ini. Shohat salat wa mi'ah. Pada halaman 103 dan 104. Tayyib. Tsumma wajadtu. Kemudian aku dapati. Ma yu'ayyiduhu min riwayat Abi Hurairah. Aku dapati yang menguatkan pendapat ini, ataupun yang menguatkan dari penjelasan Al-Hafidz tadi, bahwa itu dipotong-potong pada bagian tengah yang tidak lagi memungkinkan membentuk gambar. Ini dikuatkan dengan riwayat Abu Hurairah fi hadis Jibril al-Ati. Pada hadis Jibril yang akan datang ini nanti. Jadi pada hadis yang kedua. Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil bait sitron fil ha'id fihi tamathil. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di rumah terdapat siter tirai yang menempel di tembok yang ada padanya gambar. Faktaur usaha, maka potong palanya. Faja'aluha basa'ir, kemudian jadikan sebagai alas kaki. Awasa'id atau bantal. Bantal di situ bukan bantal untuk tempat kepala, ya. Bantal tempat pantat. Afwan. Ini apa istilahnya itu? Ya. Kalau di tempat kita emang enggak makruf, tapi kalau di Saudi, di Yaman begitu makruf sekali bantal-bantal untuk duduk, tempat duduk. Jadi sesuatu yang direndahkan begitu. Fa'auta'uhu. Lantas injaklah. Fa inna lana dhul baitan fihi tamathil. Karena kami tidaklah masuk, yakni kami di sini malaikat, tidaklah masuk rumah yang padanya terdapat gambar-gambar. patung, gambar-gambar makhluk bernyawa. Beliau mengatakan warijaluhu rijalus sahih, kambayan tu fi silsilatil hadis as-sahihah. Dan rijalnya adalah rijal sahih sebagaimana aku jelaskan dalam silsilah hadis yang sahih. Di sini tegas ya, yang dimaksudkan dengan gambar yang telah mumtahan tadi adalah gambar yang sudah rusak, tidak lagi berbentuk sunah hakikatnya. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Asy'ih terkait dengan haramnya ta'liq suwar, menggantungkan atau memajang, memasang dan menempelkan gambar-gambar. Wa anha yani an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, hasautu wisadatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyarungi memasang sarung bantal wisada. Saya menyarungi wisadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan apa sawal untuk disarungi bantal itu. Fiha tamatil, pada sarung bantal tadi terdapat gambar ka'annaha numruqah. Ka'annaha ini seolah-olah wisadah tersebut adalah numruqah, yakni bantal dudukan. Bantal yang tempat duduk. Faqoma bainal babain. Ini sudah dibuat bantal sama Aisyah, ya. Tapi di situ ada motifnya. Maka Rasulullah SAW berdiri di antara dua ambang pintu. Waja'ala yataghayyar wajhu, dan wajah beliau berubah, yakni tampak pada raut muka beliau kemarahan. Faqultu, maka aku katakan, malana ya Rasulullah, ada apa terhadap kami wahai Rasul? Yani, maksudnya kesalahan apa yang saya lakukan wahai Rasul? Atubu ilallah mimma adnabtu, aku bertobat kepada Allah terhadap apa yang aku berbuat dosa padanya. Qal, beliau kemudian mengatakan, dan ini merupakan kebiasaan para sahabat, tidak hanya Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat semuanya tahu. Kalau Rasul SAW berubah wajahnya, terlihat bahwa beliau marah. Dan kalau beliau berubah wajahnya, berarti ada sesuatu mukhalafah syariah. Karena beliau tidak akan marah kalau hanya sesuatu terkait dengan pribadi beliau. La yantaqim an nafsi. Beliau tidak pernah marah karena dirinya. Kemarahan beliau pasti karena tuntaha kurumatullah, dilanggarnya keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha langsung menyatakan, ya Rasulullah, aku bu ilallah, aku bertobat kepada Allah, apa yang telah aku lakukan dari dosa. Qal, beliau mengatakan, ma balu hadhil wisada, ada apa dengan bantal ini, kata beliau. Qal, qultu, aku katakan, wisadah ja'atuha laka litattaji' 'alaiha. Ini adalah bantal yang aku bikinkan untukmu ya Rasul, agar engkau bisa bersandar padanya. Qal, kemudian beliau menyatakan, amma 'alimti, apa engkau tidak tahu, annal malaikata la tadkhul baitan fihi surah, bahwa para malaikat tidak mau masuk ke rumah yang terdapat padanya gambar. Wa anna man sana'a suwar yu'adzab yaumal qiyamah, dan bahwasannya siapa saja yang membuat gambar akan diadab pada hari kiamat. Fayuqal, dikatakan kepadanya, ahyau ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, in ashab hadhi suwar yu'adzabun yaumal qiyamah, sesungguhnya pelaku-pelaku gambar ini diadab pada hari kiamat. Qalat, kemudian Aisyah menyatakan, fama dakhala hatta akhrajtuha, maka beliau sama sekali tidak mau masuk sampai aku mengeluarkannya. Dikeluarkan bantal tadi, baru kemudian Rasulullah SAW mau masuk. Beliau menyatakan, As-Albani rahimahullah, wa huwa sarihud dalala ala anna surah al-zahirah tamna' min duhulil malaikah walau kanat mumtahanah. Dan di dalam hadis ini sangat jelas penunjukannya, bahwasannya gambar yang zahir tamna min dukhulil malaikah, menghalangi masuknya para malaikat, walau kanat mumtahanah, walaupun mumtahanah ini diduduki, ya, dijadikan sandaran mumtahan, akan tetapi Rasulullah SAW tetap murka. Berarti yang tadi itu dipotong-potongnya adalah di mana kita tidak lagi membentuk apa? Gambar. Kenapa? Karena di dalam hadis ini jelas beliau SAW mengingkarinya. Di saat masih zahir, masih tampak jelas bahwa itu adalah gambar makhluk bernyawa. Sehingga ini tidak jadi hujah, ya, tidak bisa menjadi hujah bagi orang-orang yang menyatakan boleh asalkan muntahan, boleh asalkan ternakan. Tidak jadikan hujah. Karena ada hadis-hadis yang lain yang lebih merinci. Lianna sallallahu alaihi wasallam imtana'a min ad-dukhul hatta ukhrija. Karena Rasulullah SAW tidak mau masuk, betul-betul tidak mau masuk, sampai kemudian dikeluarkan itu tadi gambarnya. Wa fiha qala kalimatu, dan padanya, pada gambar tersebut, Rasulullah SAW mengucapkan kalimatnya, innal malaikah la tadkhul baitan fihi surah, bahwa para malaikat tidak mau masuk rumah yang terdapat padanya gambar. Maka bagi yang menginginkan di dalam rumahnya ada sakinah, ada rahmah, ada mawaddah, ada, ya, kebahagiaan, ada kasih sayang di dalamnya dengan turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumah tersebut, rumah yang disenangi oleh para malaikat, hendaknya dijauhkan daripada gambar-gambar. Gambar-gambar apapun. Walaupun mumtahan, walaupun gambar pada sabun. Sabun sekarang itu sudah luar biasa gambar-gambarnya. Sabun, sampo, ya kan? Itu segera. Yang kita beli tentunya sabunnya kan, bukan foto yang ada di gambarnya itu kan. Maka ambil sabunnya kemudian segera dibuang. Ya. Masukkan sampah kalau itu jangan lama-lama. Jangan nunggu lama. Buang segera atau dibakar. Atau segera atau tidak gambar. Karena malaikat pada. Hadis yang berikutnya, ini penjelasannya untuk hadis yang berikutnya. Kita akan lanjutkan ke depan. Kalau masih ada. Kalau kita sholat itu dalam musola, ternyata ada tanggalan, ya, ada kalender yang ada fotonya. Banyak. Atau ya, kita sudah tahu musola itu memang tentang tanggalan yang ada gambarnya. Kita sholat di situ. Pas. Cuman pelakunya itu yang menempel itu berdosa dia. Orang yang lain jika tidak bawa kepada mabuk dan mafsadah dan kerusakan yang diusah, wajib untuk melepasnya. Oh, mungkin bukan disangnya, tapi itu takmirnya. Ya dia wajib hukumnya melepasnya. Nah kalau bukan siapa-siapa orang, ya betul begitu ya, orang akan tanya ini siapa ini. Oh analis pantas nih guys. Nanti aku kata, ya, tetap diperhatikan. Kenapa? Darul mafasid wa majal bilma. Itu adalah kemungkaran. Tapi bawa kepada manusia. Hati-hati kita di sini. Antum harus ada pengingkaran dalam hati jelas, ya kan? Dan sholat di situ tidak menghalangi keabsahan. Ya. Apakah kita akan masuk malaikat? Ya, karena itu. Ya, wallahu a'lam. Sedangkan hadis tadi, dan tidak semua malaikat tidak masuk, ya. Malaikat tidak masuk di situ. Adapun malaikat-malaikat yang lainnya memang sudah mereka tugasnya sudah yang berada di kanan kiri kita, tidak akan pernah berpisah dari kita itu. Tetap akan bersama kita. Jadi dari si sholatnya tetap sah. Kalau kemudian seseorang memiliki kuasa pada masjid tersebut, maka dia wajib untuk kemudian melepasnya. Adapun orang lain, ya, terlebih akan membawa kepada dampak-dampak negatif pada dakwah, maka diperhatikan. Sekali lagi, daf'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil manafi'. Menolak daripada mudharat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Memang dengan dilepasnya itu manfaat, iya. Tapi kalau kemudian mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, orang kemudian tanggapannya kepada kita, kepada dakwah, itu jelek, maka ini yang harus dihindari. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.